kehidupan ini seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap masih ada terang. Kegagalan demi kegagalan ku jadikan pedoman hidup ini. Bagai hari-hari, ada siang, ada malam, teguhkan iman di dalam jiwa. pada